Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan pajak UKM sebesar 2% untuk usaha beromset 300 juta hingga 4,8 miliar rupiah per tahun dan 0,5% untuk usaha beromset di bawah 300 juta per tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, Mas Panjaitan. Pak Panjaitan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Saya berpikir begini, dalam kondisi seperti ini usaha mikro dan kecil menengah ini, saya lebih berpendapat itu kalau bisa ditiadakan dulu lah. Kenapa begitu alasannya? Yang pertama, situasi ekonomi yang tak menentu seperti ini, Pak. Ya kan? Tenaga kerja UMR ini juga naik, segala macam itu kan ya. Pasar juga dalam kondisi seperti ini. Kenapa sih sekali pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh termasuk pajaknya nggak usah dulu dikenakan biar mereka berkompetisi begitu. Jadi kalau pemerintah melakukan itu, sudahlah perhatian pemerintah sampai detik ini mengenai misalnya akses permodalan masih kurang, ya kan? Pelatihan, pasar, sarana usaha itu tidak memadai. Dikenakan lagi macam-macam seperti pajak ini kan menambah sakit hati rakyat lah, UMKM itulah. Kalau saya berpikir itu, coba kita sepenuhnya memperhatikan UMKM itu, baik pemerintah maupun pihak BUMN yang ditugasi untuk memberikan pembinaan, ya, termasuk dana PKBL-nya, CSR-nya gitu loh. Menurut Bapak, apa dampak dari kebijakan ini bagi UKM? Yang jelas itu biaya kan akan terpengaruh. Jadi terpengaruh untuk produksi mereka gitu. Saya berpikir ke depan ini, pemerintah lebih fokus membina mereka di bidang pemasarannya. Sekarang ini buntu mereka ini. Buntu ini. Saya sudah keliling ke daerah ini, bingung mereka ini sekarang ini. Jadi kalaupun ada pembinaan yang dilakukan pemerintah, mungkin ini belum optimal ya. Jadi belum optimal, terus dikenakan seperti ini, mereka bingung kayak itu. Jadi biaya tinggi, Mas. Mematikan mungkin tidak lah, tapi paling tidaknya membuat mereka tersendat lah perkembangannya. Dan ini sudah banyak yang mengeluh, ya kan? Jadi belum apa-apa mereka sudah merasa ada sesuatu yang menghalang di depan mereka gitu. Itu belum lagi UMR, belum lagi pajak seperti tadi itu gitu lah. Cobalah kita bebaskan mereka supaya mereka lebih berkembang ke depan ini. Mungkin 1-10 tahun mendatang mungkin baru bisa kita coba untuk menerapkan pajak ini. Tapi bagaimana dengan alasan Dirjen Pajak yang mengatakan penerapan aturan ini dilakukan demi azas keadilan? Ya saya pikir ini kan beda. Ya kan. Kalau ini kan pengusaha ini kan penuh dengan tantangan berbagai ini kan, berbagai tantangan ya kan. Inovasi juga tidak merupakan salah satu, tapi ini kan tantangannya macam-macam, Mas. Di luar sana itu kan biaya, karyawan, bahan baku yang enggak stabil harganya, banyak sekali pengaruhnya. Ya kan, belum tentu omset yang sebegitu itu juga bisa menghasilkan cukup besar kan. Kadang-kadang belum lagi mereka tuh menyewa tempat, apalagi sekarang dengan undang-undang tata ruang, mereka tidak bisa berproduksi di rumah, jadi harus menyewa tempat. Ini luar biasa pengaruhnya. Harus izin domisili yang mahal biayanya, belum apa-apa. Jadi stres anak-anak bangsa itu khususnya usaha mikro kecil itu. Jangan kita lihat yang sudah menengah. Ini kan usaha mikro kecil ini kan, kecil dan menengah ini kan, yang kecil ini yang saya berharap untuk dapat perhatian kita semua gitu loh. Kalau ini usaha-usaha mikro ini mati, banyak yang mati, atau paling setidaknya tersendat usaha mereka, akhirnya kredit yang mereka pinjam juga tidak bisa terbayar, atau tidak bisa terlunasi, sama-sama besar masalah. Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, Mas Panjaitan. Saya Wendy Lim.